Apa sama hawa nafsu dengan godaan syaitan? Tidak sama. Hawa nafsu itu ya dari diri kita. Dari diri kita sendiri, kita punya nafsu, kita punya keinginan. Ya. Hawa. Hawa itu artinya apa sih? Hawa yahwa itu berkeinginan. Nafsu itu jiwa kita. Jiwa kita punya keinginan. Artinya berarti dari diri kita sendiri itu hawa nafsu. Dan umumnya kalimat ini dimaksudkan keinginan yang tidak baik, ya. Kalau godaan syaitan ya dari luar, dari syaitan menggoda kita.